Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani akhwati fillah, azani Allahu ayyakum jami'an. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kajian ilmu nahwu. Nahnu qad wasalna ila safha sabi'ah wal ishrin, kita sudah sampai ke halaman 27, itu jilid yang kedua daripada kitab khulasah. Itu pokok bahasan adalah al-maf'ul bi, iaitu objek atau penderita. Pada pertemuan lalu kita sudah bahas iaitu macam-macam maf'ul bi secara besar bisa digolongkan atau kelompokkan kepada tiga macam. Yang pertama adalah zahir, itu isim zahir. Yang kedua adalah dhamir, isim zahir. Yang kedua dhamir, kata ganti. Jadi isim zahir adalah isim yang nyata, maksud di sini adalah bukan kata ganti, bukan kata ganti, baik kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, maupun kata ganti orang ketiga, mau kata ganti kata benda maupun bukan benda. Yang kedua adalah dhamir, kata ganti. Kemudian yang ketiga, inilah pembahasan kita malam ini, adalah ada yang disebut dengan masdar muawwal. Masdar muawwal. Apa makna istilah masdar muawwal? Muawwal ini dari kata ala ya'ulu, bimana raja'a yarji'u, yaitu kembali. Ini makna yang pertama ya. Ala ya'ulu, yaitu makna raja'a yarji'u. Jadi awwala yu'awwilu, ay dikembalikan. Arja'a yurji'u. Jadi masdar muawwal, masdar murja', itu masdar yang dikembalikan. Artinya dikembalikan kepada masdar. Ada juga makna dari kalimat dari fil ala ya'ul awwala yu'awwil bimana ta'wil mana tafsir. Istilah ta'wil ini banyak sekali kita jumpai dalam tafsir al-Imam At-Tabari. Ta'wilu hadhil ayah bimana tafsiruhu. Bukan takwil dalam pengertian istilah mutaakhir ya, belakangan, yaitu menafsirkan atau memalingkan dari satu makna kepada makna lain, bukan itu maksud. Tapi maksud tafsir adalah pengertian, itu makna takwil ya, takwil atau tafsir pengertian ayat. Baik, jadi kalau dimaknakan bimakna tafsir, masdar muawwal ayat masdar mufassal, ditafsirkan kepada masdar, ditafsirkan pada masdar. Intinya adalah ini sudah istilah ya, masdar muawwal yaitu an dan fiil, itu harus diketahui. An dan fiil bisa dikembali kepada masdar, bisa dikembalikan kepada masdar. Contoh an aqra ay al qiraah, an aktuba ay al kitabah, an usafira bimana as safar. Atau juga anna wasmuha wa khabariha, anna serta isim dan khabarnya. Dan juga termasuk masdar muawwal ma al masdariyah, ma yang masuk kepada fiil, yang mana ma itu adalah ma masdariyah, bukan ma mausulah, bukan ma syartiyah, bukan ma istifhamiyah, tapi ma al masdariyah. Nanti kita lihat contohnya. Nah, kita lihat di sini, perhatikan. Yuridu Ahmadu an yastariha. An yastariha di sini disebut dengan masdar muawwal. Kenapa dia ada an kemudian ada fi'il? Apa takwil masdarnya atau dikembali pada masdar? Yuridu Ahmad an yastariha ay yuridu Ahmadul istiraha. Yuridu Ahmadul istiraha. Nah, itulah dikatakan apa? An dan fi'il dikatakan masdar muawwal kerana bisa dikembalikan kepada masdar sharih. Baik, ada baiknya sebagaimana biasa kami minta kepada para pemirsa untuk membaca di halaman 27 ini, yaitu al-masdaru muawwal, yaitu yang ketiga dari bentuk maf'ul bih, itu objek. Fadal. Baik, jazakallahu khairan. Ustaz telah membuka pembelajaran kita di kesempatan malam hari ini. Dan seperti biasa kami undang Anda, sahabat Roja di rumah, untuk berpartisipasi dalam pembelajaran kita dengan menelpon kami di nomor 0218236543. Dan silakan Anda di kesempatan malam hari ini membaca di halaman ke-27. Bagi yang menyimak melalui layar kaca, kami akan tampilkan kitab ini di layar kaca Anda. Baik, kami persilahkan penelpon yang pertama di 021-823-6543. Iya, silakan. Mohon maaf, tampaknya terputus. Dan kami ingatkan bagi Anda penelpon di nomor 021-823-6543 untuk menunggu sesaat sampai tersambungnya suara Anda dengan studio kami. Baik, kita akan coba angkat kembali penelpon yang berikutnya. Kami persilahkan. Iya. Baik, mohon maaf, tampaknya masih belum tersambung. Baik, kami akan buka terlebih dahulu kesempatan kita di malam hari ini kepada ikhwah di studio, Ustaz. Silakan. Kami persilakan. Wal masdarul muawwalu wa huwa an wal fi'lu au anna wasmuha wa khabaruha au ma al masdariyatu. Nahwu yuridu Ahmadu an yastariha ay al istirahata. Wa nahwu أريد أن أقرأ القرآن أي قراءة القرآن كقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا تحبون أن يغفر الله لكم أي مغفرة الله نحو علمت أنك ناجح أي نجاحك وكقوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أي قيامك ونحو عرفت ما تحسن قراءة الولد أي حسن قراءة الولد. طيب ما شاء الله أحسنت بارك الله فيك. Baik, sudah dimulai oleh ikhwah di studio, Ustaz. Yeah. Sehingga insya Allah pembelajaran kita di kesempatan malam hari ini mudah. Dan Anda dapat berlatih membaca di kesempatan malam hari ini tentu saja dengan bimbingan Al-Ustaz Mas'ud Mahmud Hafizullah Ta'ala. Baik, kami berikan kesempatan untuk Anda di rumah. Silakan sahabat Roja di rumah bisa memutar nomor 021-823-6543. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, tambahnya Ummu Abdillah. Iya. Iya, Ustaz. Almasdarul awalu wahuwa an wafi'lu au ana yasmuha wa khabaruha au masdariyatu nahu yuridu Ahmadu an tastariha ay a'istarohata dan alistirahata alistirahata ya ay alistirahata dan nahu yuridu an aqra'a qur'ana ay qira'ata qur'ani. Naam. Qawli ta'ala ala tuhibuna an yafirallahu lakum ay mafirat Allahi nahu alimtu anata nasihun ay nujahat nasahat Qawli ta'ala inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu ay iyamaka anahu arastu matahu ahsunu kira'atul waladi ay usanna kira'atul waladi. Naam, ahsan, barakallah fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih kita angkat penelpon berikutnya, Ustaz. Iya, silakan. Masih ada kesempatan, kami silakan untuk dimanfaatkan kepada sahabat loja di rumah. Masih di 021-823-6543. Kami persilakan. 021-823-6543. Kami persilakan. Baik, silakan Bapak penelpon atau Ibu penelpon dikecilkan terlebih dahulu suara televisinya atau radionya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mohon maaf, tampaknya terputus, Ustaz. Iya. Sudah tersambung dengan baik, namun tampaknya ada sedikit kendala. Kami persilahkan untuk dicoba kembali di 021-823-6543. Baik, kita coba angkat kembali. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Dengan Umu Teti di Mandailing Natal, Ustaz. Baik. Naam, tafadhali. Naam, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wal masdarul muawwalu wa huwa an wal fi'lu. An wal fi'lu. Au anna wasmuha wa khabaruha au ma al masdariyatu. Nahwu yuridu Ahmadu ayyastariha ay al istirahata. Wa nahwu uridu an aqra al qur'ana ay qira'at al qur'ani. Belum kelihatan, Ustaz. Naam. Wa qawli ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Ay maghfiratallahi. Nahwu alimtu annaka najihun. Ay najahaka. Wa qawlihi ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innaka rabbaka ya'lamu annaka taqumu. Ay qiyamatak. Ay qiyamaka. Wa nahwu araftu ma tahsunu qira'atul waladi ay husna qira'atil waladi. Baik, ahsant, barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan untuk Umu Teti di Mandailing Natal. Baik, masih kita angkat kembali, Ustaz. Iya. Kami persilakan. Satu lagi. Satu lagi untuk di kesempatan membaca untuk masdar muawwal ini, kami persilakan. Silakan, masih bisa dicoba dan diputar nomor teleponnya di 021-823-6543. Baik, silakan. Tampaknya sudah terhubung. Oh, mohon maaf, tampaknya terputus kembali. Silakan untuk dicoba kembali di 021-823-6543. Dan kembali kami ingatkan, untuk agar suara Anda terdengar lebih baik, kami mohon untuk mengecilkan atau memute terlebih dahulu suara televisi atau radionya. Baik, kami persilahkan. Iya, sudah masuk, silakan. Iya. Tampaknya ada sedikit kendala, iya. Suara kita di studio tampaknya tidak terdengar, Ustaz, oleh penelpon, iya. Namun kita coba berikan kesempatan kembali, silakan di 021-823-6543. Kami persilakan. Oh, mohon maaf, tampaknya terputus, Ustaz. Tampaknya memang di kesempatan kali ini ada beberapa kesulitan, Ustaz. Semoga nanti ke depan lebih mudah lagi, Ustaz. Ya, kita langsung saja pembahasannya, yaitu tadi sudah dijelaskan di awal adalah masdar muawwal. Jadi masdar muawwal ini ada kalanya dia bisa menempati sebagai maf'ul bih. Tentu didahului oleh fi'il muta'addin, ya. Harus didahului oleh fi'il muta'addi, yaitu fi'il yang butuhkan objek. Tapi kalau fi'ilnya bukan fi'il muta'addi tapi fi'il lazim, tentu dia bukan maf'ul bih, bisa fa'il. Ini yang sudah kita bahas di bab fa'il. Sudah kita bahas di bab fa'il. Tapi di sini masdar muawwal yaitu apa? Sebagaimana sudah dijelaskan, an dan fi'il. Artinya an dan fi'il bisa dikembalikan kepada masdar. Demikiannya anna wasmuha wa khabaruha. Anna isim dan khabarnya juga bisa dikembalikan kepada masdar. Dan ma al-masdariyah juga, apalagi ma masdariyah, ma terletak sebelumnya fi'il, maka dikatakan masdariyah karena bisa dikembali kepada masdar. Ini contoh, ya. Yuridu Ahmadu an yastariha. Yuridu Ahmad an yastariha. Ahmad ingin istirahat. Yuridu Ahmadu an yastariha. Ay yuridu Ahmadu al-istirahata. Jadi ada dua uslub, ada dua susunan, ya, atau pola kedua-duanya boleh kita pakai, terserah mau pakai yang mana. Afan yuridu Ahmad an yastariha. Di mana ingin istirahat? Hah? Fil umpamanya fil ghurfah, di kamar. Iya. Nah, inilah an yastariha posisi sebagai maf'ul bi. Maf'ulun bi. Kenapa fa'il sudah ada? Ini fa'il Ahmad, ini fa'il. Kata yurid membutuhkan objek. Ingin, Ahmad ingin. Apa yang diinginkan? Ingin istirahat. Ingin istirahat. Di mana? Fil ghurfa. Nah, bentuknya adalah di sini ada an, ada fi'il. Berarti namanya masdar muawwal. Bisa dikembalikan kepada masdar sharih. Ay yuridu Ahmadul istirahata. Nah, al-istirah tentu mansub. Dibaca fathah, karena maf'ul bih. Kalau di sini fi'il, ini fathah, ini bukan karena maf'ul bih. Fathah karena an. Ya, ingat itu. Ini fi'il mudhari ini mansub, itu karena an, bukan karena maf'ul bih. Nah, karena an. Nah, maka dia fathah mansub. Di sini baru dia fathah karena maf'ul bih mansub, karena isim, bukan fi'il. Jadi, yuridu Ahmadul istirahata fil ghurfa. Ya. Ahmad ingin istirahat di kamar. Nah ini. Jadi kedua uslub ini bisa kita pakai. Mau pakai yang mana? Mau pakai masdar muawwal atau pakai masdar sharih? Uslubnya. Uyuridu Ahmadu al-istirahata. An-an yastarih ay al-istirahata. Kita ambil contoh itu. Atana ufaddil. Ufaddilu. Apa mana ufaddilu? Mengutamakan ya. Mengufaddilu. Saya fi'il mudhari ufaddilu. Mana ufaddilu? Saya mengutamakan ufaddilu an atanawala. An atanawala. Iya, ufaddilu an atanawala. Fathah. Kena fathah, ini fi'il. Tanawala yatanawalu ana atanawal. An atanawal al-ghada. Nah, atanawal al-ghada ma'aka. Iya. Fil bayt, di rumah. Iya, terserah bikin konteksnya mau panjang, iya. Ufadl an atanawal al-ghada ma'aka fil bayt. Saya mengutamakan apa? Menyantap makan siang bersamamu di rumah. Ya. Atau ganti, fil mat'am, di restoran. Nah. Baik. Ufaddil ini butuh apa? Butuh apa? Objek. Karena ufaddil mengutamakan berarti apa? Ada yang diutamakan. Itu objek. Mana objek? Ini objeknya. Apa bentuknya? An dan fi'il. An dan fi'il. Nah, enggak bisa antum mikir ufaddilu atanawalu, enggak bisa. Enggak bisa langsung. Enggak bisa langsung apa fi'il, mesti ada an. Nah, itu an apa? An masdariyah namanya. Ini apa? An harfu nasbin wa masdari namanya. Harfu nasbin wa masdari. Itu apa? Huruf yang menasabkan fi'il mudhari wa masdari, itulah masdar ati bisa ditawil pada masdar fi'il dan dengan fi'ilnya. Atana, makanya katakan apa? An harfu apa? Nasbin, harfu nasbin, wa masdari. Nah, masdariin. Kena ditawil pada masdar. Nah, atau antum pakai, apa? Masdar sharih. Apa itu? Ufaddilu, apa? Tanawul. Apa masdar tanawala? Tanawu. Perhatikan wu. Tanawula. Nah, ini masdar mansub, mansub maf'ul bih. Tanawulal ghada. Nah, tentu ini mudhaf ilaih. Jadi kata gabung dia. Kenapa apa kata gabung? Ufaddilu tanawulal ghada'i ma'aka fil bayt. Nah. Ufaddilu tanawulal ghada' ma'aka fil bayt. Jadi maknanya sama saja. Jadi intinya maknanya sama, cuma uslub beda. Mau pakai masdar muawwal itu anfil atau pakai masdar sori. Nah, di sinilah perlu kita mengetahui apa tentang masdar muawwal. Di sini kedudukan apa? Sebagai maf'ul bih, sama seperti masdar sori kedudukan sebagai maf'ul bih di sini. Ufaddilu tanawul al-ghada'i ma'aka fil bait. Baik. Uridu an usafira kan? Uridu an usafira. Uridu. Saya ingin an usafira. Nah, saya ingin usafir. Kemana? Safar mau kemana? Nah, lanjutkan. Insyaallah bagus. Jangan nanggung. Ingin tu jangan tanggung-tanggung. Bagus. Uridu an usafira ila Makkah. Ngapain? Lil umrah atau lil haji. Kalau sudah haji pasti umrah. Lil haji. Taib. Jangan lil amal ya. Lil haji atau lil dirasa. Kalau sudah dirasa insyaallah haji dapat. Apalagi umrah. Uridu an usafira ila Makkah lil haji. Perhatikan an usafira. Nah, ini apa kedudukannya? Objek maf'ul daripada uridu. Nah, ini kata masdar muawwal kena pakai an dan fi'il. Kalau tidak pakai masdar sharih, apa? Uridu uridu safar. Nah. Uridu safara ila Makkah. Perhatikan dia pakai masdar daripada fi'il sulasi. Tidak pakai masdar safara yusafir musafaratan. Dan itu boleh katakan hampir tak dipakai. Yang dipakai adalah sulasinya safar. Uridu safar. Ini namanya apa? Sama'i. Jadi ada bahasa itu sifatnya apa? Sama'i apa? Sama'i. Iya. Begitu penggunaannya. Sama seperti apa kebalikan? Ishtara yashtari. Nah, contoh lagi. Biar lebih banyak contoh, lebih paham. Ya. Ini sudah ya. Kita istirahat. Nah, sekarang enggak istirahat lagi. Nah, apa contoh lagi? Ufaddilu. Ufaddilu. An ashtariya. Apa? Alkitab. Ufaddilu an ashtari alkitaba. Saya mengutamakan beli kitab. Ufaddilu. Saya mengutamakan apa? Beli kitab. Baik. Tadi ufaddil butuhkan objek. Mana maf'ul bihnya ini dia? Dalam bentuk masdar muawwal an dan fi'il. An ashtariya ini mansub kena an. An harfu nasbin wa masdari. Nah, sekarang tukar dengan apa? Tukar dengan masdar. Langsung masdar. Bukan masdar awal, tapi masdar sore. Masdar yang nyata, itu kembali pada masdarnya. Apa? Ufaddilu. Nah, pakai syira. Pakai sulasinya, syara yashri. Nah, tidak pakai istira. Boleh katakan hampir jarang dipakai istira. Pakai apa? Kena ada sulasinya, syira. Ufaddilu syira. Mansub dia, maf'ul bi. Syira al apa? Kitabi. Di sini bi, bukan ba. Kalau ini maf'ul daripada ishtara, ini mudhaf ilaih daripada syira. Kena ini masdar. Beda ini, ini maf'ul bi mansub dari kata ishtara. Nah, kalau ini apa jadi mudhaf ilaih? Kena ini masdar. Ufaddilu syira al kitab. Saya mengutamakan beli kitab. Maknanya sama. Maksudnya sama. Tapi berbeda apa? Uslub. Atau berbeda konteks. Nah, ini katakan an dan fi'il. Kedudukan di sini sebagai apa? Sebagai maf'ul bi. Nah, kalau kemarin itu, masdar awal sebagai fa'il. Nah, ini kembali kepada fi'il. Kembali fi'il di sebelakang. Kembali pada fi'il di belakang. Fi'il di sini butuh objek. Butuh apa? Butuh objek. Nah, dan fa'ilnya ada ufadilu, yuridu. Siapa ingin? Ini saya, Ahmad. Yasurruni. Ini konteks. Yasurruni au yu'jibuni. Yasur, ini sering sekali pakai ini. Yasurruni an an tanjaha dan ya yasurruni an tanjaha. Apa kedudukan masdar awal sini? Sebagai fa'il, bukan maf'ul bih. Kenapa maf'ul bih? Sudah ada ya mutakallim. Yasurruni an tanjaha. Apa artinya? Menggembirakan saya keberhasilanmu. Nah, menggembirakan saya. Saya itu bukan fa'il, saya itu objek. Karena saya yang apa? Menjadi gembira. Apa yang bikin saya gembira? Antan jaha. Inilah sebagai fa'il antan jaha. Yang bikin saya gembira itu ini antan jaha. Nah, baik. Nah, yang bisa dikembalikan kepada masdar, apa masdar sore? Ya suruh antan jaha, ayin ya suruh ni apa? Najahuka. Ni pakai marfu dia. Najahuka. Nah ni. Pakai marfu kena fa'il pada ya suru. Kalau di sini dia mansub kena maf'ul bih. Baik, kemudian apa lagi tu? Contoh. Nah, yuridu Ahmad an yasri'a, yuridu Ahmad al-istirahata. Uridu an aqra' al-Qur'ana. Saya ingin baca Quran. Itu pakai masdar muawwal an dan fi'il atau pakai masdar uridu an aqra' Quran ay uridu qira'at al-Quran. Qira'ata qara'a yaqra' qira'ah. Tentu kalau kita kembali pada masdar harus tahu masdarnya, berarti harus pelajari bahasa saraf ya. Qara'a yaqra' qira'ah. Uridu qira'at al-Qur'ani. Nah, Quran situ apa? Jadi mudhaf ilaih, tidak lagi mansub. Kena jadi apa? Kena sebelumnya bukan fi'il tapi masdar qira'ata. Berbeda an aqra'a. Aqra'a itu fi'il, makanya an aqra'al qur'ana, Qur'an maf'ul bih. Uridu an aqra'al Qur'an, uridu qira'atal Qur'ani. Qauli ta'ala, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Nah. Ala tuhibbun, tidakkah kalian, senang an yaghfirallahu lakum, Allah mengampuni kalian. Tapi perhatikan, tidakkah kalian senang? Senang apa yang senang? An yaghfirallah. Nah, di situ sebagai apa? Maf'ul bih. Tuhibbun di situ sudah ada fa'ilnya. Mana itu? Waw jamaah. Itu fa'ilnya. Itu sudah ada fa'il. Tuhibbun, kalian menyukai. Nah, apa yang disukai? An yaghfira ay maghfiratallah, keampunan Allah ya. Nah, itu masdarnya ghafara ya, ghafara yaghfiru ghafran ghufran wa maghfiratan. Ya, masdar ada kadang lebih dari satu, maghfira. Nah, maghfiratallah. Nah, kalau apa mau pakai masdar bisa, cuma ini ayat ya enggak boleh kita ubah ya. Ya. Alimtu annaka najih. Ini perhatikan, pakai anna wasmuha khabaruha. Annaka najihun, mana isimnya? Anna kaf dhamir ya, fi mahalli nasab. Mana khabarnya? Najihun, itu khabar anna. Nah, ini apa jumlah daripada anna wasmuha serta khabarnya sekedudukan sebagai mahalli nasab. Kenapa? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Alimtu annaka najih, atau mau pakai masdar alim tu najahak. Nah, saya mengetahui keberhasilanmu. Najahaka annaka najih, saya tahu bahwa kamu tu lulus. Nah, atau saya tahu najahaka, saya tahu apa kamu lulus ya. Jadi terjemahannya kembali kepada apa bahasa yang bagus ya. Nah, yang penting tidak menyalahi maksud. Alim tu annaka najah, ay alim tu najahaka. Ya. Apa contoh lain? Alim tu annaka marid, jangan. Alim tu annaka maridun, ay alim tu maradaka. Ya. Waqauli ta'ala, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu. Perhatikan, ya'lamu itu fi'il, membutuhkan apa? Fa'il. Mana fa'ilnya? Bermusadir takdir huwa ya'ila rabb. Kemudian butuhkan maf'ul bih, karena ya'lam itu fi'il mutaaddi. Mana fi'il maf'ul bih? Annaka taqumu. Itulah kedudukannya sebagai maf'ul bih. Masdar muawwal min anna wasmuha wa khabarha fi mahali nasab, ya. Maf'ul bih. Atau kembali kepada bikin apa? Masdar qiyamak. Inna rabbaka ya'lamu qiyamaka. Itu yang maksud. Qiyamak annaka taqum ay qiyamaka. Nah, kemudian terakhir contoh apa? Ma masdariyah. Nah, ini perlu agak sedikit terkis ya. Pusat perhatikan sedikit. Araftu ma tahsunu qira'atul walad. Situ ada ma. Ma apakah ini? Kalau ma istifham tidak mungkin. Kenapa? Umumnya ma istifham itu berada di awal ya. Berada di awal. Karena istifham itu harus berada di awal. Kemudian apakah ma syartiyah? Syartiyah juga umumnya letak di awal. Ma tada'hu fi jaybika ta'man 'alaih. Ma tada'hu fi jaybika tada' ta'man 'alaih. Apa saja kau letakkan di sakumu, kau aman terhadapnya. Iya, nanti tidak akan hilang. Tentu ma syartiyah itu umumnya letak di awal. Kemudian ada jab syarat, ada fi'il syarat, ada jab syarat. Itu ma syartiyah. Tinggal antara dua, ya, ma mausulah dengan ma masdariyah. Ma mausulah ini dia tidak akan letak di awal, letaknya antara dua fi'il. Letaknya apa? Letaknya setelah kalimat. Nah, itu ma mausulah. Ma masdariyah juga demikian. Dia tidak letak di awal, tapi letaknya apa? Setelah kalimat. Nah, seperti ini. Araftu, saya tahu ma tahsunu qira'atul walad. Saya tahu bagusnya bacaan anak itu. Apa ta'wil masdarnya? Araftu ma tahsunu qira'atul walad ay araftu husna qira'atil waladi. Nah, kembalikan masdar hasana yahsunu husnan. Itu masdarnya. Nah, jadi araftu husna qira'atil waladi atau araftu ma tahsunu qira'atul walad. Coba kita perhatikan ya. Ini agak mungkin ada yang agak bingung ya. Ada ma. Ma itu tidak diterjemahkan. Ma itu bukan sesuatu. Kalau sesuatu itu berarti ma mausulah. Ma itu adalah ma masdariyah. Arti ma masdariyah adalah ma yang bisa ditakwilkan kepada masdar bersama dengan fiilnya. Ya, maka dia kata ma masdariyah. Apa di situ tadi kalimatnya baca? Araftu ya. Araftu, saya tahu. Araftu ma tahsunu qira'atul waladi. Ini qira'atu, ini fa'il ya, ini fa'il. Daripada tahsun, hasana yahsunu ini fi'il mudhari, ini fi'il mudhari, maka pakai ta. Karena fa'ilnya ada apa? Ta marbutah. Ini kan muannas. Araftu ma tahsunu qira'atul. Apa maknanya? Maknanya adalah ini ma masdariyah bukan ma mausulah. Maknanya adalah araftu husna. Nah, husna masdarnya hasana yahsunu husnan. Jadi husna qira'ati. Tadi qira'atu fa'il, sekarang jadi qira'ati, jadi mudhaf ilaih. Qira'atil waladi. Ha. Ini menjadi mudhaf ilaih, kemudian menjadi mudhaf apa? Keduanya, pertama jadi mudhaf ilaih, kemudian kembali menjadi mudhaf, ini jadi mudhaf ilaih. Kena dua kali penggabungan suku kata. Ini digabung ke sini, kemudian ini digabung ke sini. Baik. Nah, itu maknanya araftu ma tahsunu qira'atul walad. Araftu husna qira'atil walad. Araftu ma tahsunu qira'atuk. Ay araftu husna qira'atik. Nah. Jadi ma Mungkin pertanyaan, bagaimana Ustaz? Kalau ma mausulah bagaimana ini? Bisa enggak ma mausulah? Kita perhatikan. Pertama, kalau ma mausulah itu mesti ada a'id, iya kan? Betul. Pertama apa? Ma mausulah. Butuh apa? Silatul mausul. Apa bentuk silatul mausulnya? Jumlah kan? Taib. Ini jumlah. Setelah ma jumlah kan? Taib tahsunu fi'il qira'atu fa'il. Betul, ini jumlah fi'liyah. Taib, kemudian mana dhamir yang disebut a'id yang kembali pada ma? Mesti ada. Itulah yang membedakan antara ma masdariyah dengan ma mausulah. Kalau tidak ada dhamir yang kembali kepada ma, apanya? Maka ma itu menunjukkan apa? Ma masdariyah. Ustaz, terkadang dhamir bisa dibuang, Ustaz, mahdhuf. Betul. Tapi mungkinkah dhamir apa yang bisa ditakdirkan di sini kembali pada ma? Di mana syai' kan? Araftu syai'. Saya tahu sesuatu. Itu ma mausulah. Sesuatu apa? Sesuatu yang bacaan anak itu bagus. Apa maksud sesuatu yang anak itu bagus? Maka di sini enggak tepat ma mausulah. Nah, dan juga tidak ada dhamir kembali pada ma di sini. Maka tepat adalah ma masdari. Bimakna araftu ma tahsunu qiratul ay araftu husna. Nah, ini dikatakan ma masdariyah. Nah, kenapa ma ini dengan fi'il bisa ditakwil pada masdar, dilebur pada masdar ni ma. Ma tahsunu bimakna husna. Itu maknanya. Husna qiraatil walad. Baik. Saya tahu, bagusnya bacaan anak itu. Itu maknanya. Enggak maknanya saya tahu sesuatu. Sesuatu yang bacaan anak itu bagus. Apa maksud sesuatu? Nah, kalau mausul kan begitu maknanya. Sesuatu atau yang. Nah, kemudian jadi membedakan antara ma mausulah dengan ma apa? Masdariyah. Bedanya apa? Kalau ma mausulah ada dhamir yang kembali kepada ma. Ada kembali kepada ma. Kalau tidak ada dhamir kembali kepada ma, berarti ma masdariyah. Dan juga bisa lihat daripada makna. Apakah makna ma ini masdariyah atau maknanya ma mausulah. Itu bisa dilihat dari sisi makna. Baik, ana ambil contoh ya. Araftu. Araftu ma? Fa'altahu. Nah ini araftu ma fa'altahu. Nah, ma apa ini? Jelas ma mausulah, bukan ma masdariyah. Kenapa? Ada dhamir yang kembali kepada ma. Ini dia. Apa maknanya? Araftu ma fa'altahu. Saya tahu apa yang telah kau lakukan. Saya tahu apa yang telah kau lakukan. Bukan isi apa? Bukan isi maknanya apa? Saya tahu perbuatanmu. Enggak. Bukan. Karena ada dhamir kembali pada sini. Araftu ma fa'altahu. Kemudian fa'alta itu butuh maf'ul bih. Nah, ini maf'ul bihnya. Dhamir ini kembali pada ma. Jadi insyaallah nanti akan paham ya. Nanti akan paham bisa membedakan apakah ma mausulah atau ma masdariyah dari susunan kalimat. Insyaallah kalau sudah apa menguasai insyaallah bisa dibedakan. Bisa jadi kita temu bahwa ma itu bisa ma masdariyah, bisa ma mausulah. Nah, kalau gitu apa? Bisa ditetap di apa di makna dua-duanya. Kalau kedua-duanya Bapak maknanya benar, sahih. Nah ini tergantung yang berbicara. Baik, selesai apa masdar muawwal ya, maf'ul bih sebagai masdar muawwal. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada nuqtah selanjutnya. Poin selanjutnya wujubu taqdimil maf'ul bihi 'alal fa'il. Nah, ini tidak kalah pentingnya untuk kita pelajari. Kalau sudah kita mengetahui bentuk-bentuk maf'ul bih ya. Nah, ini bentuk maf'ul bih ini kan secara singkat ini. Seperti isim zahir, kan enggak dijelaskan isim zahir secara gamblang kan? Yang penting selain dhamir. Nah, apa isim zahir selain dhamir? Kan macam-macam. Ada yang isim mufrahat, ya kan? Ada yang musanna, ada yang jama', ada yang jama' taksir, ada jama' muzakkar salim, ada lagi apa? Ada jama' mu'anath salim, ada lagi apa? Asmul khamsah, ya kan? Asmul khamsah. Nah, itu masuk isim zahir. Ada isim mausul, ada isim isyarah, itu semuanya masuk isim zahir. Kenapa? Karena dia bukan dikatakan dhamir. Jadi kalau bukan dhamir, itu dikatakan apa? Dikata isim zahir. Nah kalau masalah mu'awwal, tadi sudah dijelaskan, an dan fi'il, atau anna wasma'u khabariyah, atau ma masdariyah. Itu masalah mu'awwal. Nah ini, kembali ke apa? Ke pembahasan pada jilid yang pertama ya, tentang masalah-masalah isim, bermacam-macam isim. Tapi sekarang kita masuk kepada poin selanjutnya, yaitu wajib mendulukan maf'ul bih atas fa'il. Kita tahu bahwa susunan asli bagaimana? Susunan asli fi'il, fa'il, maf'ul bih, itu susunan asli. Ya. Grammar asli begitu. Tapi apakah selamanya begitu? Tidak. Nah, inilah gramatika bahasa Arab dan uslub bahasa Arab. Apalagi bahasa Al-Qur'an, subhanallah. Karena sastranya tinggi, maka dikatakan mu'jiz. Al-Qur'an itu mu'jiz. Arti mu'jiz melemahkan. Siapa saja yang ingin menanding Al-Qur'an tidak akan mampu. Maka dikatakan Al-Qur'an itu mu'jizat. Dari kalimat a'jaza, mu'jizat itu melemahkan. Siapa saja apa yang mau menandai Al-Quran, dia akan lemah di hadapan Al-Quran. Sekalipun dia ahli bahasa. Makanya Al-Quran itu turun kapan? Al-Quran turun. Berbeda mukjizat Nabi Musa. Mukjizat Nabi Musa apa? Kok sihir? Tongkat bisa berubah jadi ular kan? Itu mukjizatnya. Itu sesuai dengan zamannya. Zamannya apa zaman itu? Zaman sihir, ya, begitu hebat ahli sihir kan, mungkin tingkat profesor barangkali ya, tapi tak mampu dia menghadapi apa, hanya tongkat Nabi Musa alaihissalam bisa berubah jadi apa, ular. Nah, Al-Quran, Allah turunkan Al-Quran di masa sastra Arab itu sudah sampai puncaknya, begitu tinggi bahasa sastranya. Ketika Al-Quran itu dihadapkan kepada ahli sastra, mereka tak mampu. Mereka pun apa? Tidak meyakini bahwa Al-Quran itu ketika dibacakan itu adalah syair. Enggak. Mereka enggak yakin itu syair. Karena mereka paham betul syair. Sampai syairul jin, itu ada istilah syairul jin. Mereka paham betul syair itu. Seluk-beluk syair mereka paham. Tapi ini kok beda ini? Bedanya apa? Nikmat, ketika dengar nikmatnya luar biasa itu. Sastranya tinggi, susunan bahasanya tinggi. Nah, maka dikatakan Al-Qur'an apa? Mukjizat. Mukjizat Rasulullah yang terbesar dalam Al-Qur'an Karim. Maka kata mukjiz. Melemahkan siapa saja yang bisa menandingi Al-Qur'an Karim. Betapa hebatnya siapa Musa betul kadzab. Sedikit ya. Intermezzo supaya tidak tegang. Musa betul kadzab yang dia ingin apa? Bermusyawarah dengan Nabi supaya jazirah Arab dibagi dua. Muhammad separuh jazirah Arab sebagai nabi, dia separuhnya sebagai nabi juga. Itu disebut Rasulullah. Nah, sehingga apa? Dia ngirim surat kepada Rasulullah kan? Menyebut bahwa dia apa? Nabi. Musul kadzab nabiyullah. Nah, jadi dia minta tawar begitu sebagai sebagian wilayah itu miliknya sebagai nabi dia. Maka Rasulullah balas, apa itu ya? Musabtul kadzab, maka istilah kadzab itu dari Nabi. Nah, pembohong mengaku sebagai Nabi. Nah, ketika Amr bin As diutus datang ke wilayah Musabtul kadzab, maka Amr bin As itu belum Islam. Nah, maka Musabtul kadzab mengatakan, apa yang turun, sedang turun di kepada saudaramu, maksud saudaramu adalah Rasulullah, karena sama-sama suku Quraisy. Nah, Amr As mengatakan telah turun kepada apa? Suratun balighatun wajizatun balighah. Turun kepada Rasul, kepada Muhammad, karena saat itu belum Islam dia. Muhammad apa? Suatu surat balighah wajizah balighah. Suratnya singkat tapi balighah, sastranya tinggi. Apa itu? Musabtul mengatakan, apa itu? Ya, diucapkannya, dibacakan. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu fi akhir ayat. Ayat surah ini diakhiri oleh huruf ra, kan? Nah, itu diantara balaghahnya Al-Quran. Nah, setelah itu bagaimana Musailamah? Tertunduk sejenak Hunai'ah, lalu dia mengangkatkan kepalanya. Apa katanya? Nazar alaiya wahyun. Telah turun kepada saya wahyu. Masya Allah. Itu betul-betul apa? Pendusta besar itu. Nah, apa kata Amr bin As? Apa itu? Lalu mengatakan, ya wabru, ya wabru, ya wabru, innama anta udhunani wa sadru, sa'ikra haqqur faqru. Begitu konteks lebih kurang. Itu bisa rujuk di kitab Tafsir Munkasir. Ya wab, wabar itu adalah haiwan semacam kelinci. Kelinci, seperti kelinci atau marmut. Ya wabru, ya, bu, ya, ya wabar. Eh, kelinci, ya kelinci. Innama anta udhunani wa sadru. Sesungguhnya kamu itu apa, punya dua kuping gitu. Kuping panjang, wasatru, dada yang menonjol. Sedangkan sa'iruka, tubuh muslimnya adalah hakru, hina, dina. Masya Allah. Jadi yang terlihat adalah kupingnya panjang. Baru dia mengatakan, bagaimana pendapatmu? Ya, Amr bin As minta pendapat lagi. Subhanallah. Dia mengatakan, ya, annaka ta'lam annani a'lam annaka kadhib atau takdzib. Saya tahu, kamu itu tahu bahwa saya itu tahu bahwa kamu itu pendusta. Iya. Nah, kenapa dari sisi maknanya enggak berkualitas, ya kan gitu kan? Enggak berkualitas, masa cerita tentang semacam binatang apa? Ya, kelinci-kelinci atau marmut, ya, enggak berkualitas. Nah, itu apa? Padahal dia ahli sastra itu, enggak mampu dia menandingi. Subhanallah. Al-Quran dikatakan mukjiz. Baik. Coba tadi Asim mau cerita apa tadi ini? Susun asli ya. Susun asli itu adalah fi'il ini. Kemudian fa'il, pelaku. Kemudian apa? Kalau ada maf'ul bih ya, kalau ada maf'ul bih, ada maf'ulun bih. Ya. Kemudian macam-macam lagi sini, keterangan waktu dan sebagainya ya. Nah, ini susun asli. Terkadang fi'il, nah, kemudian maf'ul bih, baru apa? Fa'il, ba'dahu fa'il. Nah, ini namanya taqdim maf'ul bih. Nah, menunjukkan ini ada kalanya jaiz, ada kalanya wajib. Nah, ada kalanya wajib, ada kalanya jaiz. Itu juga. Nah, kita lihat di sini wujub. Nah, wujubu taqdimil maf'ul bihi 'alal fa'il. Baik. Silakan. Baik, mungkin kita kembali persilahkan sahabat Loja di rumah, Ustaz. Baik, ya, silakan. Masih diberikan kesempatan di kesempatan malam hari ini, masih dalam pembelajaran bahasa Arab dasar ini. Silakan Anda dapat membaca di halaman ke-28 dengan memutar nomor telepon 0218236543. Kami persilahkan. Wah, mohon maaf, tampaknya terputus. Silakan Anda sedikit bersabar sampai tersambungnya telepon Anda ke studio kami. Silakan diputar kembali di 0218236543. Kami persilakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Ridho di Medan ini. Abu Ridho Ustaz. Oh iya. Naam, tafadhal. Wujubu taqdimul maf'uli bihi taqdimi ya taqdimi maf'ul mudhaf ilayh. Oh ya, wujubu taqdimil maf'uli bihi 'alal fa'ili. Iya. Yajibu taqdimul maf'uli bihi 'alal fa'ili fi ma yali. Awalan idza kana al maf'ulu bihi dhamiran muttasilan wa fa'ilu isman zahiran. Nahwu sa'adani ar-rajulu fayurafiquka Ahmadu. Fa qawlihi ta'ala Bismillahirrahmanirrahim wa lamma ja'ahum rasulun min 'indillah. Iya. Tanian. Idza kana al-fa'ilu mahsuran bi illa aw bi innama. Nahwu ma kataba al-wajiba illa Muhammadun wa nahwu innama akala al-burtuqala akhuka. Fa qawlihi ta'ala wa qalu lan yadkhula al-jannata illa man kana hudan aw nasara. Wa qawlihi ta'ala innama yakhsha Allaha min 'ibadihi al-ulama. Terus, lanjutkan. Oh ya, salitan. Iza taqala bil fa'ili dhamirun ya'udu 'ala al maf'uli bihi. Nahwu akhadha al binta abuha ila al mustashfa. Iya. Fa qawlihi ta'ala wa idza batala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin. Baik, ahsant. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan untuk Abu Ridho di Medan. Ya. Masih ada kesempatan kembali Ustaz? Iya. Kami berikan kesempatan, masih silakan di 021 823 6543. Kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Saya Ummu Jasmin dari Serang. Baik, ya. Silakan. Naam, tafadhali ya, Om. Naam. Wujubu taqdimi taqdimil maf'ul maf'uli maf'ulun bihi 'alal fa'il. Naam, taqdimil maf'uli bihi. Taqdimil maf'uli bihi 'alal fa'il. Ya. Yajibu taqdimil maf'ul maf'uli bihi 'ala fa'ili fi ma yali. Wahid idza kana maf'ul idza kana maf'ula maf'ula ya Ustaz. Maf'ulu isim kana. Idza kana maf'ulu bi dhamiran muntasila wa fa'ilu isman dhahir. Nahu sa'adani ar-rajul sayurafiquka Ahmad ka qawlihi ta'ala walamma ja'ahum rasulun min 'indillah. Sani Isnaini. Naam. Idza kana fa'ilu mahsura bi illa aw bi innama. Nahwu ma kitab ma kataba wajiba illa Muhammadin. Wa nahwu innama akala bi burtuqala ahuka. Ka qawlihi ta'ala wa qalu lan yadkhula al-jannata illa man kana hudan aw nasara. Wa qawlihi ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Ani idha apa nih Ustaz? Naam. Idha tasala bil fa'ilah. Bil fa'ili bahru jar. Hah? Kenapa? Idha Idza tasala. Tasala. Iya. Di buku saya apa ya? Tasat ada sat Ustaz. Ya betul, sat. Idza tasala, ittasala. Nah. Idza tasala bil fa'ili dhamirun ya'udu 'alal maf'ulu bih. Maf'uli. Ala harfu jar. 'Alal maf'uli bihi. 'Alal maf'uli bihi. Nahwu akhadzal bin Akhadzal binta. Akhadzal binta abuha ilal mustashfa. Qauluhu ta'ala wa idib tala Ibrahima rabbu bikalimat. Baik, naam, ahsant, barakallahu fik. Jazakallahu khair, barakallahu fik. Wa iyyak. Jazakillahu khairan, Ummu Jasmin dari Serang. Iya. Serang. Masih ada kesempatan lagi, Ustaz? Masih. Masih ada kesempatan kembali, silakan Anda manfaatkan, sahabat Loja di rumah masih di 021 823 6543. Kami persilahkan. 823 6543. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Firdaus di Makassar. Baik, kami mohon untuk dikecilkan terlebih dahulu televisinya. Iya, Ustaz, iya. Baik, tampaknya masih muda ini. Iya. Akhir Firdaus. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wujubu taqdimil maf'uli bihi 'alal fa'ili. Yajibu taqdimil maf'uli. Taqdimu. Fa'il pada yajib, ya. Wajaba yajib itu fi'il mudhari. Yajibu taqdimu. Yajibu taqdimul maf'uli bihi 'alal fa'ili. Kiaman. Fima yali. Ya. Al awalu. Iza kana al maf'uli bihi. Maf'ulu. Isim kana marfu. Iza kana al maf'ulu bihi. Dhamiran. Dhamiran muttasilan. Wal fa'ilu isman zahiran. Iya. Nahu sa'idini rajul. Sa'adani. Nahu sa'adani rajul. Siru if sayurafikuka. Sayurafikuka Ahmadu. Iya. Kaqoulihi ta'ala walamma ja'ahum rasulun min indillahi asani idza kana al fa'ilu mahsuran bi inna ma iya nahu ma katabal wajaba il wajib ma katabal wajiba illa muhammadan muhammadun wa nahu innama akalul akala wa innama akala al burtuqala akala al burtuqala akhuka wa qawlihi ta'ala wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara wa qawlihi ta'ala wa innama yakhsha allaha yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya. Al-salis. Al-salis idza tafala bil fa'ili dhamirun ya'udu 'ala al-maf'ul bihi. Ya. Nahu akhu akhadhal binta. Akhu akhadhal binta abuha ila al-mustashfa. Ya. Fa qawlihi ta'ala Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin. Iya. Barakallahu fik. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Akhi Firdaus. Iya, labas. Yang penting berusaha untuk apa? Membaca ya. Insyaallah kalau dicoba terus makin lama, makin lancar Ustaz. Betul. Sering-sering apa? Mencoba untuk baca. Jangan malu. Baik, masih ada kesempatan Ustaz? Masih. Masih ada kesempatan, silakan bisa dimanfaatkan dan Anda bisa membaca kembali apa yang telah dibaca oleh tiga penelpon, yakni di halaman ke-28 sampai 29. Kami persilahkan. Ya, sudah masuk, silakan. Dan bagi Anda yang melihat layar kaca, insya Allah kita akan kami tampilkan di layar kaca Anda. Baik, silakan. Tampaknya tidak terdengar suara kita, Ustaz. Kami silakan untuk dicoba kembali untuk memutar nomor telepon 021-823-6543. Kami persilakan. Oh, mohon maaf, tampaknya terputus kembali Ustaz. Baik, masih ada satu kesempatan mungkin di kesempatan kita malam hari ini Ustaz. Iya, silakan. Dan kita persilakan mungkin ikhwah di studio tadi sudah membuka dan sekarang kami persilakan kembali. An-nuqta salifah wujubu taqdimil maf'uli bihi 'alal fa'ili. Yajibu taqdimul maf'uli bihi 'alal fa'ili fi ma yali. Awalan, idza kana al-maf'ulu bihi dhamirun muttasilan wal fa'ilu isman dhahiran. Nahwu sa'adani ar-rajulu sayurafiquka Ahmadu. Kaqoulihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim walamma ja'ahum rasulun min 'indillah. Tsaniyan, idza kana al-fa'ilu mahsuran bi illa aw bi innama. Nahwu ma katabal wajiba illa Muhammadun wa nahwu innama akalal burtuqala akhuka kaqoulihi ta'ala wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara wa qoulihi ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi al ulama. Thalithan, idza kana ittasala bil fa'ili dhamirun ya'udu 'ala al maf'uli bihi nahwu akhadha al binta abuha ila al mustashfa kaqoulihi ta'ala wa idza batala ibrahima rabbuhu bi kalimat. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Baik, selanjutnya poin yang selanjutnya, wujubu taqdimil maf'uli bihi 'ala al fa'il, wajib taqdim mendahulukan maf'ul bih objek alal fa'il atas pelaku, wajib mendahulukan objek atas pelaku. Ada beberapa tempat ya, yajibu taqdimul maf'uli bihi alal fa'ili fima yali, wajib mendahulukan maf'ul bih itu objek atas fa'il pelaku fima yali pada hal berikut ini. Pertama, al-awwal idza kana al-maf'ulu bihi dhamiran muttasilan. Berarti yang baik, jika maf'ul bih itu objek dalam bentuk dhamir muttasil. Perhatikan, dhamir muttasil, bukan dhamir munfasil, tapi dhamir muttasil. Wal fa'ilu ismun zahira, sedangkan fa'il ism zahir. Nah, berarti sebenarnya apa? Bukan dhamir. Contoh, sa'adani ar-rajulu sayurafikuka Ahmadu. sa'adani sa'adani biar seragam Ahmadu, apa artinya? Ahmad telah membantu saya. Nah, ini jumlah fi'liyah, mesti ada fa'il dan maf'ul bih. Mana fa'il? Ini fa'il Ahmad. Makanya arti apa? Ahmad telah membantu saya. Ya ini sebagai maf'ul bih, bukan fa'il. Kalau fa'il bukan pakai ya, pakai tu, sa'atu, iya kan? Sa'atu Ahmad. Nah, kalau sa'atu Ahmad, saya telah membantu Ahmad. Kalau sini apa? Ahmad telah membantu saya. Jadi yang dibantu saya, objek. Nah, ini berarti maf'ul bih. Berarti susunnya apa? Fi'il maf'ul bih fa'il. Fi'il maf'ul bih fa'il. Di sini wajib menurunkan maf'ul bihnya. Kenapa wajib? Karena maf'ul bihnya dalam bentuk apa? Dhamir muttasil ini. Ya ini apa? Dhamir muttasil. Dhamirun muttasil. Ya, itu ya mutakallim. Ahmad adalah isim zahir. Nah, itu kaidah tadi, isim zahir. Artinya bukan kata ganti, ismu zahir. Jadi apabila idza kana al-maf'ul bihi dhamiran muttasilan wal fa'il ism zahir. Sedangkan fa'il ism zahir. Ini dia. Nah, tidak bisa dikembalikan kepada bentuk susunan asli. Enggak bisa kita katakan apa? Sa'ada Ahmadu. Sa'ada Ahmadu iyaya. Iyaya kan saya kan iyaya kan? Karena enggak mungkin pakai dhamir muttasil. Kalau muttasil mesti bersama dengan fi'il. Berarti apa? Pakai dhamir munfasil. Sa'ad seperti iyyaka na'budu, ya kan? Sa'adani Ahmadu iyyaya. Ahmad telah membantu saya. Ini fi'il maf'ul fi'il fa'il maf'ul bih. Tapi bahasa ini dhaifah, bahasanya lemah. Lemahnya apa? Karena di sini menggunakan dhamir munfasil. Nah, di sini kelemahannya. Ini lughah dhaifah. Ya kenapa? Karena masih bisa digunakan dhamir muttasil, kenapa pakai dhamir munfasil? Selagi masih bisa pakai dhamir muttasil, gunakan dhamir muttasil, jangan pakai dhamir munfasil. Nah, apa dhamir muttasil iya ya? Ini ya ya mutakallim. Nah, kan enggak mungkin ya mutakallim letak apa? Dhamir apa? Muttasil, enggak muttasil itu enggak bisa berdiri sendiri. Enggak bisa sa'ada Ahmadu, Ahmadai, enggak bisa. Enggak bisa. Nah, karena dhamir muttasil ya enggak bisa berdiri sini, maka dia mau tidak mau dia harus didahulukan. Nah, daripada fa'il, dahulukan ini. Ini tubah kepada dhamir ini kembali dekatkan kepada fi'il. Jadi sa'adani Ahmadu. Nah, ini pakai nun namanya nun wiqayah. Karena setiap ya mutakallim sebagai objek ya, masih pada fi'il mesti ada nun wiqayah. Apakah fi'il itu fi'il madhi, apa fi'il mudhari atau fi'il amar? Kenapa tujuannya nun wiqayah? Litasuna al-fi'la minal kasri. Untuk menjaga fi'il, jangan sampai berbaris kasrah. Kerana ya ini minta harus setelah saya kasrah. Nah, kerana ya bersukun. Makanya, sa'adani. Kerana nun itu bisa diharapkan apa saja. Nah, sa'adani. Ini dia. Jadi tidak bisa pakai dhamir munfasil. Pakailah dhamir muttasil. Selagi bisa pakai dhamir muttasil, gunakan dhamir muttasil. Saya teringat dulu ya waktu saya ibtidaiyah, sekalian guru memberikan pendidikan adab. Ini tangan ini ibaratkan dhamir muttasil aja. Sedangkan sendok dhamir munfasil aja. Selagi Anda bisa makan pakai tangan, pakailah pakai tangan, jangan pakai sendok. Nah, kaji nahu. Selagi bisa pakai dhamir muttasil, gunakan dhamir muttasil, jangan pakai dhamir munfasil. Nah ini. Nah. Tapi kalau tidak bisa lagi harus pakai dhamma fasil, terpaksa pakai dhamma fasil. Seperti makan. Hah? Makan apa? Makan bubur. Terpaksa pakai bahasa Indo. Itu bahasa yang masih teringat, Masya Allah. Itulah guru ya. Nah ini guru yang murabbi itu. Mendidik. Anak didik. Sampai sekarang saya masih ingat itu. Ketika ternyata kajian nahwu itu bisa apa? Bisa apa? Masukkan pendidikan. Subhanallah. Masih teringat ya. Jadi ini dhamir muttasil, sendok dhamir munfasil. Nah, selagi bisa pakai dhamir muttasil, gunakan. Sebagaimana nahu. Selagi bisa pakai muttasil, gunakan. Nah, tapi kalau tidak bisa lagi, gunakan dhamir munfasil. Nanti ketika setelah illah harus pakai dhamir munfasil. Enggak bisa dhamir muttasil kalau sudah ada illah. Depannya maf'ul bih punya. Contohnya ma ra'aitu illa iyyaka. Enggak bisa ma ra'aitu illaka. Nah, ya itu ibaratkan makan bubur tadi. Subhanallah. Nah, ini dia. Nah, ini perhatikan sayurafikuka Ahmadu, ya kan? Nah, kafnya enggak bisa sayurafiku Ahmaduka. Lebih enggak benar lagi. Atau pakai dhamir munfasil sayurafiku Ahmadu iyyaka. Nah, bahasanya dhaifa, lemah. Karena masih bisa digunakan dhamir muttasil itu di kaf, maka dulukan dia. Nah, ini namanya wajib dulukan. Karena enggak bisa berdiri sendiri dhamir muttasil. Sayurafikuka Ahmadu. Ahmad mendampingimu. Ahmad akan apa? Mendampingi apa? Menemanimu, ya kan? Sayurafiku Ahmadu. Nah. Baik, qauli ta'ala, ini contoh qauli ta'ala, walamma ja'ahum rasulun. Mana fa'ilnya rasul? Maf'ul bihi hum. Enggak bisa lam walamma ja'a rasulun hum. Ngikuti husn asli enggak bisa. Karena maf'ul bihnya dhamir muttasil hum. Ja'ahum rasulun. Walamma ja'ahum rasulun min indillah. Tapi wallahu alam, bisawab akan datang pekan depan insyaallah kita lanjutkan dan juga kita ulang kembali ini poin yang pertama ini insyaallah taala. Tapi mungkin ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan Ustaz di kesempatan ya. Malam hari ini dari Agung di Jakarta ingin bertanya, apabila masdar diidofahkan Ustaz dengan maf'ulnya, apakah maf'ulnya tetap dimansubkan atau dimajrurkan? Majrur mudhaf ilaih. Tadi saya kan uridu an aqra, uridu an aqra al-Qur'ana, uridu qira'at al-Qur'ani. Berarti kan, lihat di kitab ya, itu sudah ada harakat tuh saya bikin itu. Nah, perhatikan tuh, uridu an aqra al-Qur'ana, ay uridu qira'at al-Qur'ani, nunnya kasrah. Kenapa? Mudhaf ilaih. Karena masdar idhafah. Iya. Sama seperti qauli ta'ala, ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, ay maghfiratallahi. Nah, maghfiratallahi tentu yaghfir Allahu situ sebagai fa'il ya. Tetap dia kalau idhafa dia jadi mudhaf ilaih maghfiratallahi. Baik, kemudian satu pertanyaan kembali Ustaz dari Abu Salma di Sambas, mau bertanya terkait dengan kalimat wujubu takdimu. Mengapa kedua-duanya marfu Ustaz? Siapa bilang marfu? Wujubu takdimi. Takdimi ya. Iya, Ustaz. Maka tadi saya apa? Ini luruskan bacaan tadi kan? Ya, wujubu takdimi bukan takdimu. Takdimi itu mudhaf ilaih dari kata wujub. Wujubu mudhaf, takdimi mudhaf ilaih. Al-maf'uli mudhaf ilaih dari kata takdim. Itu ada dua kali penggabungan. Pertama wujub digabung pada takdim, takdim digabung pada kepada kata maf'uli. Ya. Wujubu takdimil maf'uli bihi. Berbeda di bawah yajibu. Ah, ini mungkin itu barangkali ya salah dengar ya. Kalau yajibu betul, yajibu takdimu, karena takdim itu fa'il pada yajib. Di atas wujub itu masdar. Kalau yajibu itu fi'il. Fi'il butuh fa'il. Mana fa'il yajibu? Takdimu. Nah, perhatikan konteks, usul beda. beda uslub dan beda apa kedudukan jabatan kata kalimat. Yajibu takdimul maf'uli, itu takdimu. Kenapa fa'il dia kata yajibu? Kalau di poin itu, nukta itu, itu wujubu takdimi mudhafile. Baik, dua pertanyaan Ustaz di kesempatan malam hari ini. Kita jauh cukupan kerja kita mudah-mudahan apa yang disampaikan manfaatnya. Wallahu'alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.